demikian satu rekesan yang sudah terpenuhi. Oh, satu persembahan dari kami di season kali ini sesuai tradisi dari yang punya gawe kita langsung berangkat yang kolam deh. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di edisi yang terakhir yaitu edisi nyong kolam. Terima kasih. Bau paku kayak doe beno. Daun teri penyu le ampe Aduh.